Yen ono salah neng urepku, kula nyuwun pangapuramu. Aku sepengin lanjut senajan wis kepacut, tak akoni aku sing lupa. Udan, udan no sing kesih, interno aloku iki kono mili ojo moko bali salahku sengwi uwe tak kekuni. Karuan mergo salah-salah bintangmu sewangi, cukup sewangi iki, bakal tak nueni mengeri duati resno mung sak kecep mata. Hari ini balik ke diri. Balik ke omah lo.